Kalau beliau kan membawa mana kepada tadi kan berlari kecil. Kalau Rosin kepada dari apa Safa ke Marwah. Kalau Romal dari apa mengelilingi ke apa. Itu yang beliau pilih. Wa in takarrar la li tawkidin fa ma tafrigh ta'thiri bil 'amil da'a. Wa in takarrar la li tawkidin fa ma tafrigh ta'thira bil 'amil da'a. Apabila tukarrar la diulang. Li tawkidin untuk tawkid. La li tawkidin wa in takarrar la li tawkidin. Apabila la diulang untuk tawkid. Fama tafrigh ta'thir bil 'amil da'a. Maka bersama istitna yang mufarrad da' at-ta'thir bil 'amil. Biarkanlah at-ta'thir bil 'amil. Illa memberikan asar ataupun at-ta'thir bil 'amil. 'Amil ini memberikan asar. Saya ulangi, apabila la diulang untuk taukid, maka bersama istitna yang mufarrad da' biarkan. At-ta'thir bil 'amil, 'amil beramal. Fi wahidin mimma bi illa sutnya, masih nyambung. Beramal pada satu dari apa-apa yang dikecualikan dengan illa. Diistitna'kan dengan illa. Wa laysa an-nasbi siwahu mughnin. Dan tidak ada ya, al-wahid tadi wa laysa, dan tidaklah satu dari mustatsna'i tadi mencukupi dari menasabkan selainnya. Artinya selain yang amil itu diamalkan padanya, maka dia mesti mansub. Nanti insyaallah jelaskan juga. Tergambar belum? Apabila la diulang, apabila in tukarrar la li taukidin illa tola. Nah, di sini la ya. Apa? Berarti di situ ada kurungnya enggak? Ada kurungnya lainnya di situ ya. Harusnya kan jangan dikurung gitu. Iya kan? Kalau dikurung. Berarti ini ibu filenya apa? Illa ya. Kalau ini lainnya dikurung gitu. Kalau di sini dikurung juga. Enggak dikurung harusnya kan? Kalau ini sini lainnya dikurung. Harusnya illa kalau dikurung. Wa in tukarrar la li taukidin fama. Di sini la-nya dikurung seolah-olah dia usir lafdhu naibul fa'il ya kan. Keliru berarti. Wa in tukarrar la li taukidin fama tafrigh ta'thiri bil 'amil da' fi wahidin mimma bi illa sufniya wa laysa an-nasbi siwahu mughni. Apabila illa diulang la li taukidin, bukan untuk taukid. Kalau yang sebelumnya diulang untuk taukid, sekarang diulang illa penyebutannya bukan untuk taukid tapi untuk taksis. Taksis ya bermakna illa isitna, berarti lawannya untuk taukid taksis. Wa in tukarrar, apabila illa diulang la li taukidin, bukan untuk taukid, fama tafrighin at-ta'thira bil 'amil da', maka bersama isitna mufarrad biarkanlah at-ta'thir bil 'amil, untuk dia dipengaruhi oleh amil. Fi wahid mimma billa ustutnya, pada satu dari mustatsnayat yang dikecualikan dengan illa. Walaysa an-nasbi siwahu mughni, dan tidaklah ya, al-wahid tadi yang amil itu diamalkan padanya ya, mughni mencukupi an-nasbi siwahu, dari menasabkan selainnya. Nanti dengan kita baca syaratnya insyaallah lebih jelas. Idza kurrirat illa li ghairi taukid, apabila illa diulang penyebutannya untuk selain taukid, wa hiya allati yuqsad biha ma yuqsad bima qablaha min al istitna wa la usqitat la mafhuma dhalik fala yakhlu imma yakuna al istitna mufarragha aw ghayra mufarragha. Apabila illa diulang untuk selain taukid, wahiyal lati yuqsad, yaitu illa yang dikehendaki dengannya, apa yang dikehendaki pada illa yang pertama, yang sebelumnya, dari makna istitsna. Seandainya usqitat illa yang kedua dan ketiga, misalkan